الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan perjalanan kita di dalam memahami agama ini. Sesungguhnya kaum Samud telah Allah datangkan kepada mereka al-huda. Namun kata Allah, fastahabbul 'ama. Namun kaum Samud lebih memilih jalan yang di situ penuh dengan kegelapan. Memilih jadi orang yang buta. Hidayah di depan mata, tapi memilih kegelapan. Itulah kaum Samud. Wasamudalladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud yang telah mencapai keahlian membikin rumah dengan melobangi gunung. Gunung berbentuk batu. Mereka lobangi dijadikan sebuah rumah-rumah. Sungguh mereka manusia yang hebat. Dari fisiknya saja. Maka apa maknanya fisik yang kuat, yang hebat, sementara hatinya tertutup dari hidayah. Sama halnya mereka, ulaika kal an'am bal hum adhol. Semisal dengan binatang ternak, bal hum adhol. Lebih hina. Demikianlah sosok manusia. Kalau memilih jalan yang gelap, yaitu kesesatan daripada memilih hidayah. Hidayah sudah depan, di depan mata kita. Jalannya Rasul SAW, jalannya para sahabat Rasulullah SAW, hidayah yang sempurna. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang sempurna, ikuti jalan mereka. Allah ingatkan kepada bani, kepada ahlul kitab, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian wahai orang-orang kafir, ahlul kitab, mau beriman seperti imannya mereka, kalian wahai para sahabat, Faqadi tadau, sungguh kalian wahai ahlul kitab telah mendapatkan petunjuk. Demikianlah hidayah agama ini di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang bersamanya. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling tidak mau berjalan di atasnya, fa innama hum fi syiqaq, tidak lain mereka itu dalam keadaan berpecah belah. Oleh karena itulah ayuhannas, kita sudah memiliki satu jalan, berjalanlah di atasnya. Dan jalan hidayah itu artinya adalah jalan ilmu. Tidak mungkin jalan yang kita tempuh, jalan yang meraba-raba, mengira-ngira, bukan. Di atas ilmu Al-Kitab wa Sunnah dan jalannya para sahabat, para salaf. Sehingga salafiyin, orang-orang yang sangat ihtimam, perhatian serius dengan ilmu, karena sadar, karena dia paham, tidak mungkin menjadi seorang pengikut salaf kecuali mengerti jalannya. Dan karena itu barakallahu fikum, sebagaimana para sahabat bersemangat mengumpulkan ilmu hidayah, sebagian mereka silih berganti, bergantian dengan saudaranya untuk berangkat di majelis ilmu. Ketika tidak sempat datang, dia titip pesan kepada tetangganya, kamu berangkat, saya tidak bisa berangkat. Telah pulang ditanyakan, apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah Umar bin Khattab dengan tetangganya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada tetangganya, apa yang disampaikan oleh beliau. Sehingga mereka adalah sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala karena memiliki hidayah ilmu wa hidayatu taufiq. Maka ma'asyiral muslimin, di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, maka marilah kita menata diri kita, menata hati kita, menata niat baik kita, karena niat-niat yang baik akan dicatat sebagai kebaikan. Niat-niat yang baik dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Niat baik kalau terlaksana dilipatkan 10 kalinya, sampai dilipatkan lebih dari itu. Demikianlah seorang mukmin berniat bertujuan yang mulia meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ahlul jannah mereka mengatakan, waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika ahlul jannah masuk surga mendapatkan berbagai macam kenikmatan, mereka pun berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi hadana, yang telah menunjukkan kepada kami jalan ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat petunjuk jalan surga ini kalau Allah tidak menunjukkan kepada kita. Hidayah mengenal jalan surga, dan mereka bisa meraih surga sekali lagi, adalah nikmat minallah. Sehingga ahlul jannah mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya, kita tidak dapat hidayah ini laula an hadanallah. Karena itu bersyukurlah Ketika kita mendapatkan hidayah, kefahaman terhadap Islam yang murni, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu jalan Islam yang murni, yang masih jernih, tidak tercampurkan dengan syahwat, tidak tercampurkan dengan syubhat, bersih murni. Lailuha kana hariha, terang. Warna terang itu waktu malamnya seperti waktu siangnya. Tidak ada yang tersamarkan. Inilah jalan kita, ayuhannas. Jalannya salafiyin, berjalan bersama ulama'nya, kibarul ulama, dibimbing di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kita mengharapkan dengan jalan tersebut, kita meraih jannahnya. Sehingga saya nasihatkan, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Walaupun Ramadan, bukan maknanya terputus dari menuntut ilmu. Maka seorang muslim sadar, sebagai hamba yang harus mentaati perintah, meninggalkan larangan, dia harus tahu mana larangan dan mana perintah. Karena dia lahir dalam keadaan jahil, dia lahir dalam keadaan bodoh. Huwallazi akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun, jahil. Lahir dalam keadaan jahil, tidak ngerti. Tidak ngerti siapa bapaknya, siapa bapak ibunya, tidak tahu siapa saudaranya. Ini kondisi kita. Kalau kita tidak memperhatikan nasib kita sendiri, lahir dalam keadaan jahil terhadap agama ini, kita akan tetap bodoh. Maka oleh karena itu belajar. Dan yang lebih penting lagi, belajar dengan jalan pemahaman para salaf. Karena mereka orang yang telah meraih hidayah secara sempurna. Kalau antum belajar dengan hizbiyyin, ahlul hawa wa ahlal bid'ah, Anda tidak akan dapat hidayah. Karena kelompok-kelompok yang mereka tercampurkan dengan al-hawa, syahawat, itu memilih prinsip agama yang cocok-cocok dengan hawa nafsunya saja. Kalau cocok diambil, kalau tidak cocok dibuang. Ini adalah ahlul ahwa. Adapun ahlus sunnah adalah orang-orang yang mereka taslim, pasrah, tunduk dengan segala ucapan Allah Ta'ala dan Rasul. Walaupun tidak cocok dengan hawa nafsunya, harus dikalahkan. Ini prinsip agama kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'i. Tidak sempurna, ayuhan nas, iman salah seorang dari kalian sehingga aku nabi lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, seluruh manusia. Syahwat, kecintaan pada harta, kepada manusia, dikalahkan di atas kecintaan kepada Rasulnya. Inilah prinsip para salaf. Sehingga para sahabat dahulu sampai marah kepada anaknya sendiri lantaran menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Beliau ketika membawakan hadis Nabi, La tamna'u nisakum ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang istri-istri kalian masuk ke masjid-masjid Allah. Wal yakhrujna tafalat. Hendaklah mereka keluar tidak pakai minyak wangi. Tidak memakai minyak wangi kalaupun ke masjid. Maka Bilal dengan cemburunya, cemburu terhadap kaum wanita agar mereka terjaga auratnya, kemuliaannya, dia berucap dengan kalimat yang berseberangan dengan ucapan beliau, wallahi la amna'ahunna, demi Allah saya akan larang wanita-wanita itu masuk ke masjid. Nabi sendiri mengatakan la tamna'u, tapi orang ini dengan semangatnya, kecemburuannya menabrak ucapan Nabi. Maka abinya ini Ibnu Umar marah. Yasubbuhu sabban lam yusma' qat. Saya belum pernah mendengar abiku marah dengan marah seperti itu sebelumnya. Kemarahan ini bukan karena perebutan harta. Kemarahan ini bukan karena kedudukan dunia. Kala para salaf lebih mencintai akhiratnya daripada pujian manusia, harta yang ada di tangan manusia. Kala tapi yang ada di hati mereka adalah agama yang lebih mereka cintai. Sampai saat Ibnu Umar mewafat, datanglah Bilal meminta maaf atas kesalahan ucapannya. Namun Ibnu Umar dengan tegas tidak mempedulikan karena masih ingat atas ucapan menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya berdiri di sebelah kanan, beliau memalingkan ke kiri. Anaknya berdiri sebelah kiri, dia memalingkan ke kanan. Masih ingat. Anaknya ini menentang salah satu ucapan Nabi SAW, ucapan yang sangat dicintai. Ini baru satu ucapan. Bagaimana kalau orang-orang Islam liberal atau yang semodel mereka, mereka mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis Nabi SAW, bicara pada zaman itu, tentu akan lebih keras ucapan para salaf. Ayuhan nas, di masa seperti ini sungguh syaitan telah menyebar dengan menyebarkan berbagai macam pemahamannya, yang komunisnya, yang liberalismenya, bahkan yang terorisme pun adalah bagian yang tidak lepas dari mencoreng dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tantangan berat bagi kita Ahlus Sunnah. Namun kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan talabul ilm, kita sibukkan diri dengan membaca hadis Nabi, dan kita mohon dengan sebab ini Allah mudahkan dakwah kita Ahlus Sunnah, dakwah yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kembali kepada pelajaran, barakallahu fikum, masih membahas tentang tanjim, bab perbintangan. Tayyib. Telah sampai hadis ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan minum khamr. Kecanduan maksudnya orang yang terus menerus minum khamr, tidak mau bertobat sampai mati demikian. Mudminul khamr. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Rahim adalah kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Kerabat yang terdekat adalah bapak ibu kita. Lebih ke bawah anaknya, anak-anak kita. Menyamping saudara dari bapak, saudara dari ibu kita. Ke atas kakek kita ke atas. Itu adalah kerabat kita yang kita diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Sekarang yang ketiga. Qala wa qauluhu wa musaddiqu bisihri. Golongan yang ketiga, orang yang tidak masuk surga, adalah orang yang membenarkan dengan sihir. Membenarkan sihir. Hadza huwa syahidul bab. Ini adalah syahid dalil pada bab. Babnya bab tanjim, perbintangan. Tapi disebutkan di sini musaddiqu, orang yang membenarkan sihir, praktek sihir. Kenapa? Ini sihir, ini perbintangan. Apa hubungannya? Wa wajhu anna ilma tanjim nau'un minas sihri. Sisi hubungannya antara sihir dengan perbintangan adalah, kata Syekh, bahwa ilmu perbintangan termasuk ilmu sihir. Ilmu perbintangan termasuk ilmu sihir. Maka disebutkan di sini, faman saddaqa bihi, siapa yang membenarkan sihir, berarti faqad saddaqa bina'in minas sihri, dia telah membenarkan jenis dari praktek sihir. Faqad sabaqa, sudah lewat hadisnya. Hadis Nabi SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang iqtabasa, mengambil. Iqtabasa itu mengambil cabang dari ilmu perbintangan, ilmu ramalan, bintang. Faqad iqtasab, iqtasbasa, sungguh dia telah mengambil syu'bah minas sihir, cabang dari praktek sihir. Berarti yang mengambil ilmu perbintangan sama saja mengambil cabang ilmu sihir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah lewat, itu hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga wal musaddiq bihi, wal musaddiq bima yukhbiru bihil munajjimun, sehingga orang yang membenarkan sihir berarti membenarkan apa yang dikhabarkan para ahli perbintangan, ramalan bintang. Fa idza qala al munajjim, sebagai contoh, kalau ada peramal bintang, entah di koran, entah di HP, entah di majalah, dia menulis ramalan bintang. Apa itu ramalannya? Saya dusu kada wa kada. Pada bulan ini, tahun apa namanya? Tahun kera atau tahun monyet begitu, akan terjadi demikian demikian. Wasaddaqa bihi. Lalu seorang membenarkan ramalan-ramalannya. Maka orang yang membenarkan ramalan munajjim, fa innahu la yadkhulul jannah. Ancamannya Allah, dia tidak masuk jannah. Kenapa diancam dengan ancaman yang berat, ayuhan nas? Orang yang percaya dengan para peramal bintang, orang meramal nasib orang atau nasib negara, atau meramal ramalan-ramalan, ini dikatakan tidak masuk jannah. Li'annahu sadaqa bi'ilmil ghaib li ghairillah. Dia telah membenarkan dengan perkara yang gaib lighairillah, kepada selain Allah. Perkara yang gaib yang tahu hanya Allah. Apa yang terjadi hari esok manusia tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dalam surat Luqman. Sebuah jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Hari esok saja tidak tahu. Apalagi bulan mendatang, bulan ini ekonomi sepi. Bulan mendatang ekonomi ramai. Wong besok saja tidak tahu ke bulan depan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Bagaimanapun najib mendahului Allah. Kalau Anda lebih mengedepankan ucapan munajim, berarti Anda mengalahkan Allah. Ucapan Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nahl, An-Naml 65. Allah Ta'ala mengkhabarkan ilmu gaib yang tahu hanya Allah, bukan para peramal. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ كُلَّ يَعْلَمُ. Katakan Muhammad, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tidak ada yang tahu orang yang di langit, para malaikat, dan yang di bumi. Malaikat tidak tahu, yang di bumi tidak tahu. Apa itu? Al-ghaiba, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasakan, tidak mengetahui, ayyana yub'atsun, kapan akan dibangkitkan setelah kematian. Sehingga orang yang mati diperintahkan untuk menunggu sampai datangnya hari kiamat. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kalian nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Tapi kapan? Tidak tahu. Sehingga orang yang mukmin berdoa. Tak kalah dikubur dan diperlihatkan surganya Allah. Allahumma aqimis sa'ah kai arju ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar saya kembali berkumpul dengan keluarga saya dan harta saya. Ini orang mukmin. Tapi orang kafir, munafik, manakala melihat azab yang berat, beliau pun berdoa, Allahumma la taqimis sa'ah, jangan segerakan hari kiamat. Dan yang tahu kecuali Allah. Jangankan hari kiamat, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan kiamat. Apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Wa in qila, kalau ada yang bertanya, limadza la yaj'alu zihrahu na'ama, kenapa tidak dijadikan di sini membenarkan sihir dengan kalimat yang mencakup at-tanjim wa ghairat tanjim. Kenapa tidak dijadikan sihir di sini secara umum? Baik. Liyasmala tanjim, supaya perbintangan itu masuk kepada sihir. Wa ghairat tanjim, ataupun selain perbintangan. Ujib, dijawab. Innal musaddiq bima yukhbiruhu minas saharah min ilmil ghaib yasmudul wa'id hudan. Orang yang membenarkan apa yang dihabarkan saharah, para tukang-tukang sihir, dari perkara ilmu gaib, maka tercakup di sini ancaman tidak masuk surga. Kalau tadi kan wal musaddiq, orang yang meramal perbintangan lalu kita membenarkan ramalannya, ancamannya tadi. Demikian pula tukang sihir. Amal musaddiq bi anna lisihri ta'thira, adapun orang yang percaya bahwa praktek sihir ada pengaruhnya. Sihir itu ada pengaruhnya. Kita percaya. Ya. sihir itu ada pengaruhnya, kita percaya. Tapi lihat tadi, orang yang percaya dengan ramalan bintang, itu termasuk sihir. Itu berarti berbicara perkara gaib yang hanya tahu hanya Allah, hanya Allah Ta'ala. Adapun kalau orang percaya sihir itu ada pengaruhnya, fala yalhaquhu hadzal wa'id, tidak termasuk mendapatkan ancaman ini. Kenapa? Idla syaka anna lisihri ta'thira, sebab tidak diragukan sihir itu punya pengaruh. Ini akidah Ahlus Sunnah. Beda dengan Mu'tazilah. Ada seorang tokoh Mu'tazilah mengatakan bahwasanya sihir itu tidak ada, sehingga melemahkan hadis Bukhari, kisah tentang beliau terkena sihirnya orang Yahudi. Dikritisi hadisnya, mana mungkin orang yang maksum kok bisa kena sihir. Lihat Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari pengaruh sihir. Ahlus sunnati wal jamaah yakin ada, baik secara dalil, baik secara kenyataan. Ternyata ada praktek sihir sampai sekarang. Bahkan di negeri kafir ada perguruan tinggi belajar jadi tukang sihir. Bukankah ada? Dan punya pengaruh. Sehingga lakin ta'siruhu takhayyul, tapi pengaruh sihir itu takhayyul, suatu hal yang khayalan. Melihat sesuatu dia sesuai dengan kenyataan, takhayyul. Misluma waqa'a min saharati fir'aun, sebagai contoh apa yang dilakukan, dipraktekkan, apa yang terjadi dari tukang sihirnya Fir'aun. Haitsu saharu ayunan nas hatta ra'au hibala wal 'asiya ka'anna hayatun tas'a. Contohnya apa? Tukang sihirnya Fir'aun. Ketika datang dakwah tauhid, dakwahnya Nabi Musa, dakwatul tauhid, dakwatul haq, Fir'aun dengan bala tentaranya mengumumkan, siap kumpulkan tukang sihir, akan dapat upah yang besar kalau mampu mengalahkan Fir'aun. Maka mereka pun, barakallahu fikum, mengumpulkan tambang. Maka kemudian dibacakan mantra-mantra, karena sihir ada mantranya. Komat kamit, komat kamit. Orang berkumpul di tanah yang lapang melihat di waktu siang supaya lihat. Maka apa yang terjadi? Saharu ayunan nas, mereka mensihir mata manusia. Hatta ra'au hibala wal 'asiya, sampai mereka melihat tambang tongkat itu seperti hayatun tas'a, seperti ular yang bergerak-gerak. Mata dikelabui. Mata dikelabui oleh tukang sihir, tambang seolah ular. Begitulah sihir. Wa in kana la haqiqatan lidzalik, walaupun tidak ada hakikatnya, itu tambang saja. Cuman mata manusia disihir dengan mantra-mantra tukang sihir. Wa qad yashuru sahir shakhsan, itu contoh yang nyata. Ada, wahai Mu'tazilah. Ahlus Sunnah percaya. Wa qad yasharu sahiru shakhsan, dan sungguh seorang sihir mensihir seseorang. Fayaja'aluhu yuhibbu fulanan wa yubghidu fulanan. Seorang disihir. Apa itu sihirnya? Yuhibbu fulanan, mencintai seseorang. Wa yubghidu fulanan, benci kepada seseorang. Wa huwa mu'athir, itu pengaruh sihir. Suami istri yang tadinya dari awal pernikahannya saling mencintai, ada pihak ketiga masuk. Apa yang dilakukan pihak ketiga? Ayuhan nas, datang ke tukang sihir. kiai atau dukun, orang pinter katanya, minta mantra-mantra atau minta air putih, ya. Dibacakan mantranya, minumkan kepada istrimu atau minumkan kepada wanita itu, berbalik. Istri yang tadinya setia luar biasa berbalik sekarang, mengejar-ngejar pihak ketiga tadi. Hancur keluarga ini karena masuknya tukang sihir. Terjadi ada seorang bawahan ingin dicintai atasannya, main sihir juga. Ada orang ingin dipilih orang banyak, main sihir juga. Iya, sihirnya bukan pakai uang. Serangan apa namanya? Serangan gelap, bukan serangan gelap. Karena nyerang waktu gelap, sihir juga. Ini mantra. Ya main ini, ya main mantra juga. Sihir. Dan itu bisa mempengaruhi hati orang. Bahkan para pedagang pun tidak kalah. Mau berangkat di depan pintu, komat-komat kamit. Iya. Sebelum berangkat ke pasar, komat kami di depan pintu, baca mantra supaya orang yang lihat jadi senang, kesengsem ke dia, beli ke dia. Masya Allah. Bukan ada pengaruhnya? Ada. Makanya kita berlindung diri. Setiap mau tidur baca ayat kursi, Falak An-Nas Al-Ikhlas. Pagi sore baca wirid zikir yang diajarkan beliau sallallahu, bentengi sihir yang jahat. Dalil yang menunjukkan sihir ada pengaruhnya dalam Al-Qur'an, lihat surat Al-Baqarah 102. Wa yata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamun, maka manusia pun belajar. Minhuma, kepada Harut dan Marut. Harut dan Marut diturunkan di Babilonia, di Babil, negeri Babil, untuk memfitnah manusia. Maka Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia ilmu fitnah, sihir. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan suami dari istri. Suami pisah dari istrinya dengan sihir. Iya. Bisa terjadi? Bisa. Entah ajian Semar ngamuk apa mesem. Semar ngamuk apa mesem. Sehingga benar-benar porak-poranda sebuah keluarga. Sehingga iblis memberikan mahkota kepada orang yang bisa, setan yang bisa memisahkan suami istri. Dinobatkan, dipanggil, wah, orang yang bisa menggoda orang bisa zina, ah belum. Orang iblis yang dipanggil setan bisa menggoda orang bisa makan riba, ah belum. Tapi begitu datang laporan, saya berhasil memisahkan si fulan dengan si fulana, dipanggil, diberi mahkota oleh iblis. Itu tukang sihir, pekerjaan jahat. Barakallahu fikum. Maka jangan bersembunyi di belakang penampilan. Kan tidak mau dikatakan orang jahat, Bok. Apa ada orang jahat dikatakan jahat? Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Sehingga kadang berpenampilan, wah orang pinterin, pekolan suah, putih, bukan hitam, putih, berpenampilan seperti seorang yang alim. Barakallahu fikum. Tapi kalau prakteknya sihir, ini sekali lagi adalah merusak masyarakat. Itu dalil dalam Al-Quran. Sehingga fatastiqu bi athari sihri ala hadzal wajhi la yadkhulul wa'id, sehingga membenarkan pengaruh sihir dalam bentuk seperti ini tidak masuk kategori orang yang diancam tidak masuk surga. Li'annahu tasdiqun bi amrin waqi', karena dia membenarkan sesuatu yang nyata, nyata terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau disihir oleh Yahudi. Orang Yahudi menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadilah hadis Bukhari. Walaupun diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Sihir diingkari, siksa kubur pun diingkari. Ya, tokoh Hizbut Tahrir Abdurrahman Baghdadi mengingkari adanya riwayat akidah Ahlu Sunnah adanya siksa kubur. Mundur. Maka berhati-hati dari orang-orang yang bertanggungjawabkan akidahnya, karena merusak akidah kaum muslimin. Termasuk ini diyakini oleh Ahlu Sunnah ada pengaruh sihir. Amma man sadaqa bi anna sihra yu'athiru fi qalbil a'yan bi haitsu yaj'alu khasab adh-dhahab wa nahwi dhalik fala shakka fi duhulihi fil wa'id. Adapun kalau orang yang membenarkan bahwa sihir itu punya pengaruh di hatinya, fi qalbil a'yan, di hati person-person seorang yang melihat sihir langsung hatinya percaya. Bihaitsu yaj'alul khasab, seperti tukang sihir menjadikan khasab kayu, zahaba jadi emas. Dia percaya, wah ini wali. Koran, ada tukang sihir, koran dimasukkan koper. Sebelumnya sholat 4 kiblat. Sholatnya madhab mudun, selatan, timur, barat. Komat kamit, komat kamit. Buka kopernya, jadi uang. Masya Allah. Tapi dia sudah melanggar perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sholat model apa itu? A'udzubillah min dzalik. Taib, kalaupun itu ada, jangan dipercaya. Setelah sekian tahun terbongkar, ternyata punya mesin cetak uang palsu. Wah. Terbongkar aibnya orang ini. Barakallahu fikum. Sehingga Ahlus Sunnah yakin ada pengaruh sihir, tapi tidak seperti yang diyakini oleh mereka yang percaya dengan ilmu perbintangan. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa sebagai pengumuman hari Ahad insyaallah, pekan kelima taklim khusus bersama Al Ustadz Saiful Bahri dari Mujur Korea seperti biasa jam 1:30 insyaallah.